Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ فِي دِينِ اللَّهِ بِدْعَةٌ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ فَإِنَّ كُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Merupakan sebuah nikmat yang begitu besar ketika kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk sejenak bersimpuh di majelis ilmu yang mana telah kita ketahui bersama akan keutamaan dari majelis ilmu itu tersebut. Yang kenikmatan itu tentunya kebanyakan dari kita tidak merasakannya. Dalam artian kurang bersyukur dari nikmat tersebut ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk kemudian bisa berada di tengah-tengah majelis ilmu dalam keadaan di luar sana banyak didapati kaum muslimin yang begitu merindukan untuk bisa kembali bermajelis ilmu. Barakallahu fiik. Dan tentunya kenikmatan itu akan disadari ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut dari kita semua. Ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan diangkatnya dari hamba-hamba yang telah sebelumnya diberikan nikmat tersebut. Sebagaimana yang telah berlalu dari keadaan kita yang sempat beberapa waktu yang cukup lama vakum untuk kemudian menghadiri majelis ilmu dan itu sangat berpengaruh terhadap diri-diri kita. Khususnya ikhwan salafiyin ahlu sunnati wal jamaah yang mana mereka dikenal dengan antusias dan semangat yang besar di dalam menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bagaimana tidak hadirnya kita di majelis ilmu tersebut menjadikan seolah-olah hati kita terasa gersang, terasa hampa dan rindu ingin segera bermajelis ilmu. Barakallahu fikum. Dan sekarang ini kembali Allah Subhanahu wa taala mencurahkan nikmat tersebut kepada kita. Oleh karena itu, kejadian yang kemarin yang telah kita lalui bersama, kita jadikan sebagai bahan introspeksi atas diri kita masing-masing. Barangkali terhalanginya kita dari menghadiri majelis ilmu tersebut disebabkan karena dosa yang pernah kita lakukan, yang mungkin telah kita lupakan, dan kemudian kita belum sempat bertobat dari dosa tersebut. Barangkali selama ini kita kurang bersyukur terhadap nikmat majelis ilmu yang diadakan di kota kita, kota Karawang ini, sehingga kita bermalas-malasan di dalam menghadirinya, sehingga kita acuh tak acuh terhadap majelis ilmu tersebut, padahal majelis ilmu tadi bisa ditempuh dengan sangat mudah, terlebih di zaman kita saat ini, tidak seperti zaman salaf terdahulu. Barakallahu fikum. Nah, sekali lagi, marilah kita bersama-sama memperbaiki niat-niat kita untuk kemudian menjadikan amalan ibadah yang mulia ini khalisan liwajhillah, ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersama-sama memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang kita lakukan, serta bermudah-mudahannya kita untuk kemudian tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan kembali melanggengkan nikmat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sempat cabut dari kita. Khalifuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, melanjutkan kajian kita terhadap kitab Syarh Sunnah atau Syarh Usul Sunnah yang ditulis oleh Syekh Dr. Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa ra'ah. Sampai kita pada pembahasan tentang keimanan, yang mana kita telah membacakan beberapa kalam dari Al-Imam Ahmad yang menyebutkan dan menyinggung tentang keimanan, bahwasanya keimanan itu merupakan aslun, iya, khususnya keimanan terhadap takdir, ya, yang kita maksudkan keimanan terhadap takdir itu merupakan aslun min usuliddin, ya, satu pokok, satu pilar dari pokok-pokok keyakinan di dalam agama Islam yang wajib untuk diyakini dan diimani. Baik. Dan kita telah menyebutkan tingkatan-tingkatan di dalam keimanan terhadap takdir, yang mana Syekh rahimahullah hafizahullah taala menyebutkan tingkatan tersebut ada dua. Iya. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa tingkatan dari keimanan terhadap takdir itu ada empat. Ya. Ternyata Syekh Hafizahullah di sini menggabungkan, ya, menyatukan dari keempat tingkatan tersebut menjadi dua. Nah, kita sudah menyebutkan tingkatan yang pertama, kata Syekh, martabatul ilm. Ya, tingkatan tentang ilmu. Mengilmui bahwasanya atau beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, ya, yang terjadi di atas permukaan bumi ini, yang terjadi di alam semesta ini, baik itu yang telah berlalu atau yang sedang terjadi atau bahkan yang akan terjadi, atau sesuatu yang tidak terjadi tapi bila itu terjadi Allah Subhanahu wa taala tahu. Paham ya? Barakallahu fikum. Nah, dan kita juga diwajibkan untuk mengilmui atau beriman terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala yang bersifat al-azali. Iya. Yang sifatnya telah ada dan tidak memiliki permulaan. Tidak sebagaimana makhluk. Ilmu mereka itu memiliki permulaan. dan disitulah letak kelemahan yang ada pada makhluk. Wa illa di sana masih banyak kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh makhluk. Sedangkan ilmu Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki permulaan. Ya. Tidak kemudian Allah di tahun sekian tidak mengetahui, nanti ketika tahun sekian baru mengetahui. Tidak seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala ilmunya azali. Ya. Sudah ada sejak dahulu kala. Ya, dan dahulu kala itu tidak memiliki permulaan. Nah. Kemudian beliau di derajat yang pertama ini atau tingkatan yang pertama ini menyebutkan poin yang kedua, yaitu martabatul kitabah. Bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya takdir itu telah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Lauhul Mahfuz, ya, di dalam kitab yang terjaga. Secara rinci apa saja itu? Ya. Mulai dari perbuatan kita, kapan kita dilahirkan, rambut kita jumlahnya berapa, alis mata kita jumlahnya berapa, hari ini kita melakukan apa saja, besok apa, dahulu apa, itu semua telah tercatat dengan sangat rinci di dalam kitab yang bernama Lauhul Mahfuz. Ya. Kitab takdir yang menjadi marji induk dari segala takdir. Karena di sana para ulama membagi takdir menjadi beberapa bagian. Ya. Ada takdir am, ada takdir umum. Ya. Yaitu apa yang tertera di dalam Lauhul Mahfuz. Nah, semuanya dicatat. Ya, tanpa menyisakan sedikit pun. Nah, ada takdir sanawi, takdir tiap tahun. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada setiap tahun. Dan ini terjadi ketika malam Lailatul Qadar. Ya. Ada juga takdir yaumi, takdir harian yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada setiap hari. Nah, wa illa ya. Cabang-cabang dari takdir ini menginduk kepada takdirun 'am, takdir umum. Ya, yang mencakup segala sesuatu. Ya. Jadi takdir tiap tahun, takdir tiap hari itu semua telah tercatat rapi di dalam Lauhul Mahfuz. Nah, dan apa yang berada di dalam Lauhul Mahfuz tidak akan berubah. Iya, sepanjang masa. Dari sini timbul iskal, bagaimana dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menyebutkan bahwasanya ajal seseorang atau umur seseorang itu bisa bertambah. Iya. Man ahabba an yubsatolahu fi rizqihi aw yunsha'alahu fi athari falyasil rahimah. Di antara hadis yang menyebutkan sebab umur seseorang itu bisa bertambah. Iya, barang siapa yang senang dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menjalin silaturahmi. Nah, di dalam hadis ini disebutkan umur itu bisa panjang, berarti takdir itu bisa berubah. Iya. Yang tadinya usianya ditetapkan menjadi 50 tahun misal, karena dia sering menjalin silaturahmi. Iya. Orang-orang memutuskan silaturahmi, tapi dia terus berupaya menyambung silaturahmi tersebut. Dikarenakan kita sudah jelaskan ya, makna dari menyambung silaturahmi itu bukan apa, kita berikan hadiah ke tetangga yang senang dengan kita, ya, kita menjalin hubungan dengan orang-orang yang suka dengan kita, bukan. Ini namanya al-mukafah, hubungan timbal balik. Ya, tapi menjalin silaturahmi itu adalah ketika ada seseorang yang memutuskan tali silaturahmi kepada kita, kita berupaya untuk menyambungnya. Ini namanya silaturahmi. Ya, yang disebutkan keutamanya di dalam banyak hadis. Di antaranya apa kita sebutkan tadi. Nah, karena dia memiliki kebiasaan sering menyambung silaturahmi, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya menjadi 65 tahun. Ya, berarti takdir berubah. Ya, sedangkan disebutkan di dalam dalil yang lain bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Allah itu tidak akan pernah berubah. Bagaimana cara kita menjamak? Nah, ada yang tahu? Yang tahu faliar Pak ya dah. Sebelum kita jawab, bisa memberikan faedah kepada ikhwanuna yang lain, atau mungkin kepada ana juga, ya, yang ana tidak ketahui. Ada yang tahu? Abu Dahlah mungkin tahu. Kurang gara-gara. Berdoa orang itu Nah, itu salah satunya. Tapi ada jawaban yang lebih rinci lagi. Mungkin ada yang bisa? Baik. Ya. Jadi jawabannya adalah yang berubah adalah takdir sanawi. Iya. Takdir sanawi, takdir yaumi itu bisa berubah. Ya. Di malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa usia fulan itu sampai 50 tahun. Iya. Nah. Namun ternyata di Lauhul Mahfudz tercatat lebih rinci lagi bahwa si fulan memang ditakdirkan usianya 50 tahun, tapi karena suka menjalin silaturahmi maka usianya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 65 tahun. Nah, berarti yang berubah di sini adalah bukan takdir yang terdapat di dalam kitab induk. Iya, tapi takdir yang menjadi cabang-cabang dari itu. Seperti takdir yaumi tadi, takdir sanawi. Dipahami ya? Sehingga hadis-hadis yang menyebutkan adanya perubahan takdir itu yang dimaksudkan adalah takdir selain dari takdir umum tadi. Dipahami? Paham ya? Paham? Namun perubahan itu sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfudz. Iya. Perubahan itu semua sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfudz. Jadi enggak usah bingung. Iya. Ketika kita dapati bahwasanya tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Nah, ini kok bisa? Iya. Doa itu menolak takdir. Yang dimaukan di sini adalah takdir yang bisa berubah, yaitu takdir pada setiap tahun, takdir sanawi atau takdir yaumi. Iya, tapi dalam takdir Lauhul Mahfudz tidak akan bisa berubah. Iya. Sudah seperti itu. Paham? Apa yang terdapat di dalam Lauhul Mahfudz itu tidak akan bertentangan dengan apa yang berada di dalam takdir sanawi. Iya, hanya saja dalam takdir sanawi itu tidak serinci takdir Lauhul Mahfudz. Paham ya? Barakallahu fiik. Nah, ya, nanti akan kita singgung juga masalah ini di pembahasan setelahnya. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, "Tsumma darajatu tsaniyah." Kemudian tingkatan yang kedua. Ini sudah kita baca ya? Pertemuan terakhir sudah? Belum ya? Wahiyal imanu bimasyiatillahi al-ammah asyamilah likulil asyia wa kulil muradat allati yasha'uha subhanahu wa ta'ala. Iaitu beriman terhadap masyiah Allah subhanahu wa ta'ala, kehendak, keinginan Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat umum dan mencakup segala sesuatu. Nah, ya. Ini poin yang kedua yang disebutkan oleh Syekh. Wa illa di dalam pembagian yang disebutkan oleh para ulama yang lainnya, ini masuk dalam tingkatan yang ketiga. Ya, martabatus salisah al-imanu bimasyiatillah. Beriman terhadap kehendak dan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa tadi? Al-iman bil ilmi. Iman terhadap ilmu. Yang kedua al-iman bil kitabah. Ya, beriman terhadap catatan. Yang ketiga adalah al-iman bimasyiatillah. Beriman terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berkehendak pada takdir yang telah Allah tetapkan. Jadi Allah ketika menetapkan sesuatu enggak ngigo. Iya. Enggak sengaja. Enggak seperti itu. Ya, enggak seperti manusia. Kadang melakukan sesuatu enggak sengaja. Nah, walillahil masalul a'la. Ya. Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan sesuatu itu pasti. Ya. Sesuatu itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ya? Baik. Wa kulil muradat allati yasha'uha Subhanahu wa taala, dan setiap keinginan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wal imanu bi qudratihi. Nah, ini kita masuk pada tingkatan yang keempat. Ya. Yaitu wal imanu bi qudratihi allati yakhluqu biha kullal asya'. Beriman terhadap kudrah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan segala sesuatu. Ya. Tingkatan yang keempat adalah martabatul khalqi wal ijad. Ya, tingkatan beriman terhadap kemampuan Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan sesuatu yang telah Allah tetapkan. Iya. Dipaham ya? Jadi keempat perkara ini itu tidak akan pernah terlepas dari keimanan terhadap takdir. Iya. Ketika seseorang itu telah benar empat perkara ini, maka dia telah beriman sesuai dengan keimanan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Namun bila mana salah satu dari keempat perkara ini terluputkan atau tidak dia imani, maka keimanan dia belum sempurna, bahkan bisa menjadi batal. Nasallallahu alaihi wa sallam. Ya, jadi kita wajib untuk kemudian beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan segala sesuatu, dan apa yang telah Allah tetapkan yang terjadi itu semua adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kalian serta apa yang kalian perbuat. Ya, apa yang kita lakukan, berbicara, makan, minum, itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dipaham ya? Nah. Fama maujudun sabiqun aw lahiqun, shaghirun aw kabirun, qaulun aw fi'lun, harakatun aw sukunun, la tahsulu illa bimasyiatillahi wa la tujadu illa li khalqillahi wa ijadihi iyyaha bimasyiatihi wa qudratihi allati la yujizuha syai'un. Maka tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini, kata Syekh, baik itu yang telah lampau ataupun yang akan atau yang sedang terjadi, nah, yang kecil maupun yang besar, ucapan maupun perbuatan, ya, gerakan maupun diamnya seseorang, itu semua tidaklah terjadi kecuali atau melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pula tidak mungkin ada kecuali karena ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bimasyiatihi wa qudratihi, dengan masyiah dan kemampuan, allati la yu'jizuha syai'un, yang itu semua tidaklah mampu dilemahkan oleh sesuatu apapun. Nah, jadi qudrah dan masyiah Allah Subhanahu wa taala itu sempurna, kamilan, ya, sempurna. Dan perlu kita ketahui bahwasanya seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala berada pada puncak kesempurnaan. Nah, iya. Baik, berbeda halnya manusia. Iya. Mereka memiliki kemampuan. Namun kemampuannya terbatas. Iya. Mereka memiliki kehendak. Namun terkadang kehendak mereka bisa dilemahkan dengan orang lain. Ya, yang tadinya mungkin bersemangat, memiliki kehendak saya akan taklim setelah menikah, misal, ya, setiap hari. Nah, mungkin berjalannya waktu semangat di awal-awal, namun karena digembosi oleh sang istri atau orang-orang tertentu, maka semangat itu menjadi pudar. Ini masyiah yang dimiliki oleh makhluk, ya. Baik, berbeda dengan apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Memang sama-sama masyiah, tapi hakikatnya berbeda. Ya, sehingga keliru orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, karena beralasan bahwa ketika kita menetapkan sifat-sifat Allah tersebut, berarti sama saja kita telah menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini pemikiran yang salah. Ini pemikiran yang terlalu kaku. Mengapa kita katakan demikian? Dikarenakan tidak melazimkan. Ya. Penamaan yang sama itu, hakikatnya sama pula. Iya. Misal ada dua orang yang bernama Tony. Nah, apakah Tony 1 dan Tony 2 sama secara hakikat? Secara bentuk fisik? Kan tidak sama. Iya. Paham ya? Nah, mungkin yang satunya kurus, yang satunya gemuk. Ya, yang satunya pincang, yang satunya tangannya puntung. Nah, atau misalkan kita menetapkan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tidak melazimkan bahwasanya kita menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kenapa? Karena hakikatnya tidak sama. Memang nama sama, tapi hakikatnya tidak sama. Tangan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Paham ya? Baik. Jangan jauh-jauh membandingkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Makhluk dengan makhluk saja. Ya, tangan manusia dengan tangan hewan sama tidak? Enggak sama. Tapi sama-sama tangan. Apakah kalau kita menetapkan anjing misal memiliki tangan, ya, atau misal kanguru memiliki tangan, berarti kita telah menyamakan kanguru tersebut dengan manusia? Enggak. Paham ya? Tidak. Nah, namun kita katakan kanguru memiliki tangan, manusia memiliki tangan, namun tangan kanguru berbeda dengan manusia. Paham ya? Demikian pula Allah Subhanahu wa taala, walillahil masalul ala. Ya, manusia memiliki tangan, Allah juga memiliki tangan. Dari mana kita ketahui? Dari hadis-hadis yang sahih. Ya. Bal yadahu mabsuutatani, di dalam ayat bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu terbentang. Nah, atau dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, kilta yadaihi yadaihi al-yumna. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kedua tangan Allah itu kanan. Ya, kedua tangan Allah itu kanan. Nah, di sini disebutkan Allah memiliki tangan. Iya. Apakah antum berani mengatakan Allah Rasulullah SAW telah mempermisalkan Allah dengan makhluknya? Tidak. Ya. Tapi kita pahami sesuai dengan pemahaman para sahabat, ya, bahwa tangan Allah Subhanahu Wa Taala itu berbeda dengan makhluknya. Ya. Barakallahu fikum. Dikiaskan pula pada sifat-sifat yang lain. Ya. Sifat apa? Mendengar Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berbicara. Nah, Allah memiliki kaki. Ya. Kemudian Allah memiliki iradah, keinginan. Iya. Dikiaskan dengan yang kita sebutkan tadi, bahwa semua sifat-sifat itu memiliki kesamaan nama saja, namun hakikatnya berbeda. Barakallahu fiik. Baik, wa ma dzalika arsalallahu ar-rusul wa anzalal kutub wa yukallifu al-ibad bi awamir wa nawahin wa aqaid wa ibadat wa ma syakala dzalik. Bersama dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitabnya, membebankan kepada hamba-hambanya perintah-perintah dan larangan-larangan, keyakinan dan juga ibadah-ibadah dan yang semisal dengan itu. Fal muti yuti'u bi ikhtiyarihi wa iradatihi. Maka orang yang taat, mereka melaksanakan ketaatan atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kehendak mereka sendiri, karena pilihan mereka sendiri. Iya. Wa dzalika la yunafi masyiatallahi wa qudratahu Subhanahu wa taala. Namun itu semua tidaklah menafikan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kudrah yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehendak makhluk itu berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahlu sunnah di dalam menetapkan kehendak makhluk, la tafrid wala ifrad, ya, tidak gulu dan juga tidak bergampang-gampangan atau bermudah-mudahan. Ya. Tidak seperti Mu'tazilah. Ya. Mereka menetapkan bahwa semua kehendak manusia itu berasal dari manusia itu sendiri. Jadi manusia yang menciptakan perbuatannya. Allah tidak memiliki campur tangan padanya. Iya, ini Mu'tazilah. Dan di sana lagi ada sekte Jahmiyah yang berpendapat bahwa seluruh perbuatan manusia itu berasal dari Allah. Manusia tidak memiliki kehendak sama sekali. Nah, Ahlus Sunnah berada di tengah-tengah. Bahwa Ahlus Sunnah meyakini manusia memiliki kehendak. Ya, tapi kehendak manusia itu berada di bawah kehendak Allah. Paham ya? Paham? Ya, kalau secara ini hampir mirip dengan pemahaman Jahmiyah. Jahmiyah, samar ya. Tapi bedanya Ahlus Sunnah menetapkan kehendak yang ada pada makhluk. Namun kehendak makhluk itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Jahmiyah tidak. Ya, tidak meyakini makhluk memiliki kehendak. Tidak menetapkan kehendak bagi makhluk. Itu semua adalah dari Allah. Jadi kita seperti angin yang terombang-ambing gitu. Apa namanya? Benda ringan, kapas yang terombang-ambing. Di mana arah angin bertiup, di situ kita mengikut. Ya. Kita berbuat maksiat, ini semua kehendak Allah. Ya. Jadi enggak bertobat dia. Ya. Karena merasa ini semua adalah kehendak Allah. Ya. Berbuat zina demikian ini kehendak Allah. Saya enggak bisa apa-apa. Nah, ini keliru. Iya. Memang kehendak Allah. Tapi ketika itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kepada antum yang namanya akal. Ya, untuk memikirkan ini dosa atau tidak saya kerjakan. Ya, itulah kehendak yang ada pada manusia. Ya, namun sekali lagi kehendak itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Baik, oleh karena itu kita tidak boleh menyandarkan perbuatan kejelekan kita kepada takdir Allah. Ya, kita tidak boleh. Lantas kemudian ketika kita berbuat maksiat, dosa, kita mengatakan ini semua takdir Allah. Ya, saya enggak bisa apa-apa. Enggak boleh seperti ini. Ya, tapi yang kita lakukan adalah segera menyalahkan diri kita sendiri. Ya, dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita melakukan kebaikan, kemudahan dan ketaatan, maka kita tidak boleh memuji diri kita sendiri, tapi yang kita puji adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Faman wajada khairan falyahmadillah." Barang siapa yang mendapati kebaikan, maka hendaknya dia memuji Allah. "Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna ila nafsah." Namun barang siapa yang mendapatkan selain daripada itu, artinya kejelekan, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.